Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. جماعة صلاة مغرب ينصموا قد رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh telah banyak mencurahkan kepada kita beragam karunia dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Jika kalian berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang suka berbuat zalim, lagi mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya di antara kenikmatan yang besar dari Allah yang diberikan kepada kita semua adalah kenikmatan berupa Al-Quran ini, yang di dalamnya berisi petunjuk kepada jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga di dalamnya terdapat perlindungan-perlindungan dari segala macam mara bahaya, kejelekan-kejelekan yang menimpa seorang hamba, baik itu kejelekan yang datang dari manusia ataupun dari jin ataupun selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menurunkan di dalam Al-Quran ini pelindung-pelindung agar kita bisa melindungi dan membentengi diri kita dari kejelekan-kejelekan makhluk tersebut. Fa insyaallah akan kita baca pada kesempatan malam hari ini tafsir tentang surat An-Nas yang di dalamnya berisi perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari musuh kita, musuh yang sangat nyata, musuh bebuyutan kita, musuh orang tua kita, yaitu asyaitan. Syaitan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang begitu besarnya kebencian dan permusuhan yang ada pada diri syaitan-syaitan kepada kita, Bani Adam. Hal ini Allah kisahkan diantaranya di dalam ayat, kata Allah subhanahu wa ta'ala: Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis bersumpah, ya, demi kemuliaanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyimpangkan mereka manusia seluruhnya. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, qala fa bima aghwaytani la'qudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena sebab engkau telah menyesatkanku, maka sungguh-sungguh aku akan halangi mereka manusia dari jalanmu. Aku akan duduk di hadapan mereka, di belakang mereka, samping kanan dan kiri mereka. Untuk apa? Menyesatkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga syaitan berkata, la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubattikun adhanal an'am wa la'amurannahum falayghayyirunna khalqallah. Sungguh-sungguh kata syaitan, aku akan benar-benar menyesatkan manusia. Akan aku perintahkan mereka untuk merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan aku lemparkan ke dalam hati-hati mereka angan-angan, batil. Ya, agar mereka terjatuh ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan yang semisal dengan ayat-ayat ini sangatlah banyak Allah sebutkan sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita. Agar kita waspada, agar kita menjadikan syaitan sebagai musuh bagi kita selamanya. Tidak boleh kita kompromi dengan syaitan sesaat pun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Janganlah kalian jadikan syaitan sebagai teman-teman. Ya, karena dialah yang menyebabkan dikeluarkannya orang tua kita Adam dan Hawa dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ya kehebatan musuh kita ini, yaitu syaitan, di mana syaitan melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan itu bisa melihat kalian dari arah-arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Bagaimana kiranya? Ya, kita dihadapkan dengan musuh yang demikian keadaannya, bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Dikatakan oleh Malik ibn Dinar radhiyallahu rahimahullah ta'ala, ya, inna aduwan yaraka wala tarahu lashadidul mu'nah illa man asamallah. Sesungguhnya musuh yang dia melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat mereka, lashadidul mu'nah, sungguh-sungguh sangat susah untuk kita menjaga dari kejelekannya. Illa man asamallah, kecuali siapa-siapa yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kita beragam penjagaan-penjagaan agar kita bisa selamat dan terjaga dari beragam kejelekan-kejelekan yang dilemparkan oleh musuh kita ini, yaitu syaitan dan bala tentaranya. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita syariatnya sebagai bentuk apa? Perlindungan, penyelamat ya dari jalan-jalan syaitan. Allah juga menurunkan kepada kita doa-doa, ya, perlindungan-perlindungan agar kita melindungi diri kita dari syaitan, yang mana syaitan ini kejelekannya tidak bisa kita halau ya dengan kekuatan fisik. Tidak mungkin selamanya, tidak bisa. Tidak bisa pula ya kita mengalahkan syaitan dengan mengandalkan ilmu kita, ya, kesemangatan kita, tidak bisa. Sungguh alangkah baik, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, nasihat Syekhul Islam Ibn Taymiyah kepada beliau rahimahumullah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, apabila anjing-anjing penjaga hewan-hewan itu mengganggu jalan kalian, maka janganlah kamu bersusah payah untuk menghalaunya, karena kalian tidak akan mampu. Tapi caranya hendaknya engkau mencari majikannya, pemiliknya, mintalah bantuan dan pertolongan padanya. Niscaya dengan mudahnya dia akan menghalau anjing-anjing tadi. Ini ungkapan ataupun permisalan yang sangat baik. Ya, yaitu agar kita senantiasa bersandar, berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang menciptakan seluruh makhluk diantaranya syaitan-syaitan. Kalau kita digoda, dibujuk, dirayu, ya jangan kita melawannya dengan kekuatan kita, tidak mampu. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya, dengan jujur, dengan khusyuk. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghalau syaitan-syaitan dari hati kita. Niscaya kita akan selamat dari godaan-godaan musuh-musuh kita. Dan di antara bentuk perlindungan yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya adalah dengan diturunkannya surat ini, surat An-Nas. Kalau kita melihat asbabun nuzul, sebab dari turunnya ayat ini, maka kita akan mengetahui bahwasanya sebabnya adalah kejadian di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid ibnu A'sam. Iya. Di antara penangkalnya adalah Allah turunkan ya surat ini sehingga beliau pun disembuhkan. Iya. Baik, sekarang kita masuk kepada surat An-Nas. Sengaja kita pilihkan atau dahulukan ya pembacaan daripada syarah ataupun tafsir surat An-Nas karena surat ini kebanyakan kita menghafalnya, tapi belum tentu ya kita semua memahami kandungannya, manfaatnya. Ya, terkadang kita membacanya lewat begitu saja, tidak ada faedah yang bisa kita ambil. Iya. Bahkan kita terkadang ya membaca sebelum tidur, sore pagi hari juga dibaca, tapi kok kita enggak mendapatkan atharnya, pengaruhnya. Mengapa? Ya, bisa terjadi yang seperti ini. Jawabannya adalah diantaranya karena sebab dia tidak mengerti ya apa yang dia baca. Ya. Doa-doa sekedar lewat pada lisannya, ya. Hatinya dalam kondisi tidak memahaminya, tidak mengerti ya apa yang dimaukan di dalam bacaan-bacaan tersebut. Sehingga kita harus ya bersemangat untuk mengetahui ya Al-Qur'an ini yang merupakan obat dari segala macam penyakit, penangkal dari segala macam mara bahaya. Hai, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki sifat rahmat dan zat yang menyalurkan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan syaitan yang senantiasa memasukkan bisikan-bisikan jahat, al-khannas, dan dalam keadaan dia menyelinap. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang mana dia syaitan ini menimpakan was-was, godaan-godaan, bujukan-bujukan ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, kemudian juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, dari kejahatan jin-jin yang jahat dan manusia-manusia yang jahat. Asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surat ini bersama surat Al-Falaq disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan yang dibaca untuk kita melindungi diri-diri kita dari kejelekan, makhluk-makhluk yang mengandung kejelekan, makhluk-makhluk yang suka berbuat kejahatan. Ya. Kalau surat Al-Falaq itu isinya perlindungan, meminta perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan musuh-musuh yang ada di luar sana. Ya. Kejelekan tukang sihir, ya kejelekan binatang-binatang yang buas, kejelekan manusia-manusia yang jahat. Ya. Al-muhim surat Al-Falaq itu isinya, ya nanti insyaallah akan kita baca biidznillah, isinya adalah perlindungan dari kejelekan makhluk-makhluk yang di luar sana. Sedangkan surat An-Nas ini isinya adalah perlindungan kepada Allah, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dilindungi oleh musuh yang berada di dalam diri-diri kita, yaitu syaitan. Yang masing-masing kita itu ada syaitannya yang menyertainya. Ma minkum min ahadin illa walahu qarin. Iya. Tidaklah seorang pun di antara kalian, ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan ada qarin, teman dari syaitan. Iya. Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ada ya Rasulullah? Wa ana illa anna Allah a'anani 'alaihi fa aslama. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menolong saya sehingga syaitan tadi menjadi pasrah, tunduk, berserah diri, tidaklah memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan sesuatu yang baik. Ya. Sehingga kita harus waspada dan hati-hati dari qarin ini, yaitu syaitan ini yang terus menerus berupaya untuk menyesatkan kita. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada manusia seperti berjalannya darah. Melekat, melengket pada diri-diri kita. Sehingga kita harus selalu dan senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada kejelekan syaitan ini yang selalu dan senantiasa membisikkan, ya, godaan-godaan yang berisi kebatilan-kebatilan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb manusia. Sebelum kita lanjutkan, ya perlu diketahui bahwasanya al-isti'adzah, perlindungan itu tegak dengan tiga unsur. Unsur yang pertama adalah al-musta'adz bih, zat yang dimintai perlindungannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Unsur yang kedua adalah al-musta'adz minhu, kejelekan-kejelekan yang kita berlindung diri darinya, syaitan dan bala tentaranya. Dan yang ketiga adalah al-musta'idz. Yang ketiga adalah al-musta'idz, orang yang berlindung, yaitu kita manusia. Ya, itu al-isti'adzah, tegak dengan tiga unsur. Di sini disebutkan qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah a'udzu, aku berlindung. Ya. Aku berpegang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membentengi diriku dengan Allah Rabbin Nas, Rabb manusia. Rabb adalah dari kata Rabba ya Rubbu, Rabban, ya masdar, tapi maknanya fa'il, yaitu zat yang menciptakan kita, yang mengurusi kita dari awal hingga akhirnya sehingga kita menjadi seorang makhluk yang sempurna. Itulah Rabb. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh Fir'aun, qala fama rabbukuma ya Musa. Ya, Fir'aun bertanya kepada Musa dan Harun dengan pertanyaan yang sifatnya mengejek dan mengolok. Fama rabbukuma ya Musa? Siapakah Rabb kalian berdua wahai Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Maka dia pun Musa alaihi salatu wasalam menjawab, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah zat yang memberikan kepada segala sesuatu itu penciptaannya masing-masing. Wahada, kemudian menunjuki, ya, kepada jalan-jalan kemaslahatan bagi dunia mereka. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, ketika berdebat dengan kaumnya, ya, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmiddin. Apakah yang kalian sembah ini dari patung-patung dan berhala ini, ya, yang disembah oleh kalian dan bapak-bapak kalian, sesungguhnya itu semua aduwwun li, musuh bagiku. Ya, berhala-berhala yang kalian sembah itu musuh bagiku. Illa rabbal alamin, kecuali Rabb semesta alam. Siapa itu? Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakanku dan memberikan kepadaku petunjuk. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah Allah yang memberiku makan dan juga memberiku minum. Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati yaumiddin. Ya. Dan dialah Allah juga yang menghidupkanku dan menciptakanku ataupun mematikanku. Dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberikan kepadaku segala apa yang aku butuhkan. Ya. Itu Rabb. Ya. A'udzu bi rabbin nas. Kemudian Malikin nas, raja manusia, penguasa manusia yang mengatur segala macam urusan manusia dengan takdirnya kauniyah ataupun takdirnya syar'iyah. Ya, di antara bentuk kehebatan pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah berupa syariat yang mulia ini, yang sungguh di dalamnya berisi kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan bagi manusia, khususnya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari syariat-syariat Allah sang raja ini yang di dalamnya mengandung kemadharatan, ya, mengandung kejelekan bagi para makhluknya. Semuanya berisi kebaikan-kebaikan. Berbeda halnya dengan raja dari raja-raja dunia. Ya, seringkali didapati aturannya, undang-undangnya itu memberikan kemadharatan, kejelekan, kesusahan, kesengsaraan pada masyarakatnya. Ya. Adapun Allah adalah Al-Malik Al-Adil, raja yang maha adil. Ya. Di sini disebutkan setelah rububiyah Rabbil Alamin dengan mulkiyah. Ya. Setelah Rabbin Nas dengan Malikin Nas. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, selain raja, Allah juga pemilik. Ya. Allah merajai dan memiliki. Ya. Adapun makhluk di antara mereka ada yang sekedar merajai tapi tidak memiliki. Atau sebaliknya, memiliki tapi tidak merajai. Itu lemah. Dalam keadaan kerajaan mereka dan kepemilikan mereka itu serba terbatas. Iya. Dan nanti di hari akhir sirna dan hilanglah kerajaan-kerajaan. Yang tersisa hanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan yang hakiki. Kata Allah, "Anal Malik Ad-Dayyan, akulah raja." Iya. Di hari kiamat Allah katakan, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapakah kerajaan di hari ini? Terdiamlah seluruh manusia, terbungkamlah seluruh manusia, tidak ada yang berani berucap meskipun berbisik. Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah lah ketika itu kerajaan. Zat yang maha perkasa, lagi maha esat. Ilahin nas, sesembahan manusia. Zat, satu-satunya zat yang disembah oleh manusia. Sebagian mengatakan annas di sini adalah tidak semua manusia, tapi manusia-manusia yang khusus, yang mereka adalah ahli tauhid, yang mereka adalah golongan yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga annas di sini adalah manusia yang istimewa. Iya. Adapun kaitannya dengan sifat-sifat sebelumnya adalah bahwasanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu menuntut uluhiyah. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita beragam kenikmatan-kenikmatan dunia, sarana dan prasarana yang kita butuhkan semuanya Allah berikan, maka sepantasnya untuk kita pun hanya memberikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari rububiyah. Seorang yang dia meyakini rububiyah Allah, Allah adalah satu-satunya pencipta, Allah adalah satu-satunya yang memiliki alam semesta, Allah adalah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita. Ini konsekuensinya adalah kita hanya beribadah kepada Allah semata. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ibudu rabb, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wassamaa'a binaa'a, dan seterusnya. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lihat, Allah perintahkan kita semua untuk hanya beribadah kepada Allah dengan berdalilkan rububiyahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Wanzala minas sama'i ma'a, kemudian Allah turunkan kepada kalian dari langit air hujan. Kemudian akhirnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sehingga janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada sang pemberi rezeki selain Allah, tidak ada yang berhak menerima penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena kebanyakan manusia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka banyak yang terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Ada yang sengaja diperbuat, ada yang tidak sengaja. Nasallallahu taala salama wal afiyah. Kemudian min syarril waswasil khannas. Di sini kita berlindung kepada Allah dengan sifat-sifat yang tersebut di atas. Dari siapa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan bisikan-bisikan syaitan yang khannas, datang lagi hilang. Ya, al-waswas adalah bisikan-bisikan ataupun al-kalam al-khafi al-mutakarrir. Ucapan-ucapan yang samar, lirih, tapi berulang, yang sering kita terjemahkan dengan bisikan-bisikan yang ada di dalam dada-dada manusia, yang isinya adalah hasungan untuk kita berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Di sini syaitan disifati dengan al-khannas, datang lagi hilang. Datang kalau kita dalam kondisi lalai, hilang kalau dalam kondisi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka semakin jauh bisikan-bisikan syaitan dari dada-dada kita. Semakin kita lalai dari berzikir kepada Allah, maka syaitan semakin senang, semakin mudah untuk menyimpangkan dan menjatuhkan kita ke dalam beragam dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan." Apabila diserukan, dikumandangkan salat, ya, adbara syaitan, syaitan pun lari dengan kencang, sejauh-jauhnya, dengan cepat. Ya, mereka para syaitan itu lari, tidak seperti kita harus naik kendaraan dulu. Kalau syaitan dengan cepat lari ke pelosok-pelosok, ke pegunungan, ke hutan-hutan yang tidak didengar di sana suara azan. Hatta walahu duratun hatta la yasma' at-ta'zin. Dia lari sambil mengeluarkan kentut yang sangat keras, sampai-sampai dia tidak bisa mendengarkan azan. Kenapa? Tidak mampu, tidak kuat syaitan untuk mendengar suara azan. Iya. Fa idza qudiya an-nida aqbala. Kalau sudah selesai si muazin mengumandangkan azannya, kembali lagi syaitan untuk menggoda kembali. Iya. Fa idza thuwiba adbara. Kemudian ketika dikumandangkan iqamah, lari lagi, kabur lagi. Ya. Fa idza qudiya at-tathwib aqbala. Kalau telah selesai iqamah dikumandangkan, kembali lagi. Hatta yakhtur bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia pun berhasil menghalangi antara seseorang dengan hatinya, dengan dirinya, dengan melemparkan dalam hati orang yang sholat ini was-was, dengan mengatakan udhkur kaza, udhkur kaza, ingat loh ini. Ya, lima lam yakun yadhkur, diingatkan oleh syaitan perkara-perkara yang dia lupa. Ya, terkadang sesuatu yang dia lupakan ataupun dia terlupakan darinya, ingat, oh iya ya, saya tadi naruh jam tangan di sini, oh iya ya, tadi saya naruh buku di sini. Diingatkan sesuatu yang tadinya kita lupa. Ya. Hatta yadhillar rajul la yadrikum shalla, sampai-sampai akhirnya orang yang salat tidak tahu Harus sholat berapa rakaat ini? Itu dari syaitan, dari waswas syaitan yang dilemparkan dan dilontarkan dalam hati-hati kita. Dan di sana ada ibrah, ya, dari al-Imam Abu Hanifah, ya, tapi tidak untuk kita contoh, ibrah saja untuk menunjukkan antusias yang sangat tinggi dari syaitan untuk menghalangi antara kita dengan sholat, antara kita dengan kekhusyuan di dalam sholat. Ada seorang yang dia kehilangan harta, dia simpan, dia kubur di satu daerah tertentu, tiba-tiba dia lupa. Maka datanglah dia meminta petunjuk dan arahan dari al-Imam Abu Hanifah. Iya, setelah sampai kepada beliau, maka beliau pun menyarankan agar kamu sholat malam. Ya, karena tahu ini Abu Hanifah, syaitan tidak akan membiarkan orang ini khusyuk di dalam sholatnya. Kamu sholat malam yang khusyuk dan panjang. Ya, belum lama dia sholat sudah ingat. Iya, sudah ingat. Oh iya, di sana. Akhirnya dia pun membatalkan sholatnya dan datang melaporkan kepada Abu Hanifah bahwasanya dia telah mendapatkan harta yang hilang. Ya, kata Abu Hanifah, sudah saya kira bahwasanya syaitan tidak akan membiarkan kamu khusyuk di dalam sholatnya. Ibrahnya adalah bahwasanya syaitan sangat antusias untuk apa? Menggoda kita, menghalangi kita dari kekhusyuan di dalam sholat, menghalangi kita dari pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus kita selalu, ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita jangan sampai terbatas pada gerakan-gerakan lisan saja. Harus hati kita mengikuti apa yang dibaca oleh lisan kita dari zikir-zikir dan doa serta qiraatul Quran, agar memudahkan kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana syaitan itu melontarkan, melemparkan bisikan-bisikan jahat ke dalam dada-dada manusia. Di sini yuwaswisu adalah bentukan fi'il mudhari'. Waswasa yuwaswisu. Maknanya adalah tajaddud. Berulang-ulangnya kejadian ini. Ya, tidak terjadi sesaat saja, tapi terus berulang dan berulang. Kita berdoa, ya, berzikir, hilang, datang lagi. Berdoa, berzikir, datang lagi. Siapa yang bosan, dia yang kalah. Kalau kita yang bosan berzikir dan berlindung kepada Allah, ya, kita kalah. Lama-lama kita menjadi apa? Anak buahnya syaitan, na'udzubillah. Kalau kita pasrah dan menyerah terhadap gangguan, bisikan, was-was yang dilontarkan oleh syaitan. Jangan kita bosan-bosan untuk banyak berlindung kepada Allah. Ini juga diantara hikmah adanya godaan, gangguan, bisikan-bisikan syaitan, agar kita menjadi hamba yang selalu inabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak ada gangguannya seperti ini, aman saja iman kita, tidak ada gangguan dan was-was, jadilah kita orang yang jarang zikir akhirnya. Iya, karena adanya was-was ini menuntut untuk kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, tidak membiarkan kita sejenak pun lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang syaitan itu melemparkan bisikan-bisikan ke dalam dada-dada manusia. Dikatakan oleh ulama itu Ibnu Badis di dalam tafsirnya, kenapa disebutkan di sini ya dada-dada bukan hati? Ya. Katanya dikarenakan, ataupun ulama yang lain, hati itu adalah tempatnya akal dan tempat bersarangnya iman. Sedangkan dada-dada itu ibaratnya koser, istananya hati itu yang merupakan rajanya. Sehingga tidak bisa syaitan itu masuk ke dalam hati. Dia hanya bisa menggoda, ya, melalui dada ini. Dan hati tempatnya di dalam dada. Di antara isinya adalah hati. Ya. Ini menunjukkan kenikmatan yang besar dari Allah berupa al-qalb ini yang patut untuk kita selalu menjaganya. Minal jinnati wan nas, dari kejelekan jin dan manusia. Ya, dari kejelekan jin dan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya kejelekan itu tidak hanya datang dari syaitan-syaitan dari jenis jin. Ya, tapi juga dari syaitan-syaitan dari jenis manusia. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya syaitan ada dua macam. Ya. Ada syaitan dari jenis jin, ada syaitan dari jenis manusia. Ya. sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya. Dan di sini yang dimaksud dengan al-jin adalah al-jin yang kafir, jin yang jahat, jin yang durhaka. Karena jin itu ada yang durhaka, maka mereka adalah syaitan-syaitan. Ada juga yang muslim sebagaimana kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat al-jin, wa anna minnal qasituna wa minna duna dzalik, ya, kunna tara'iq qidada. Sesungguhnya kami bangsa jin ada yang muslim, wa anna minnal muslimun wa minna duna dzalik, ataupun wa minnal qasitun, di antara kami bangsa jin ada yang muslim, ada yang zalim, ada yang kafir. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari jin-jin yang kafir. Juga manusia-manusia yang merupakan teman-teman syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan dari bangsa jin melontarkan bisikan-bisikan godaan ke dalam hati syaitan-syaitan dari jenis manusia. Kemudian ditularkan dan disebarkan kepada manusia-manusia. Ya, baik, kita lihat di sini tafsir dari beliau rahimahullah ta'ala. Sengaja saya tambahkan karena di sini, ya, ringkas dari beliau rahimahullah ta'ala. Wa hadhihi suratu mushtamilatun 'alal isti'adati bi rabbin nas wa malikihim wa ilahihim. Surat ini mencakup isti'adzah, perlindungan kepada Rabb manusia, kepada raja manusia dan sesembahan manusia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minasyaitonil ladzi huwa aslu syurur kulliha wa madatuha. Dari syaitan, yang mana syaitan adalah sumber segala macam kejelekan-kejelekan yang menimpa manusia dan merupakan unsur dari kejelekan, bukan hanya kejelekan pada agama kita, ya, bahkan juga dunia kita. Sebagaimana Nabi Ayub, ya, kita mengetahui bagaimana beliau ditimpa kesengsaraan setelah kebahagiaan karena sebab syaitan. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massanya syaitan binusbi wa azab. Ingatlah Ayub ketika beliau memanggil Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, anni massanya syaitan, ya Allah, aku ditimpa oleh syaitan, binusbi wa azab, dengan penyakit dan siksaan ini. Itu syaitan sebabnya. Sehingga kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari kejelekan syaitan ini agar kita selamat di dunia dan di akhirat, dunia dan agama kita. Alladzi min fitnatihi wa syarrihi annahu yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana di antara fitnah dan kejelekan yang ditimbulkan oleh syaitan adalah bahwasanya dia syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas, melemparkan bisikan-bisikan ke dalam hati-hati manusia. Dan bisikan yang terberat yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati-hati manusia adalah bisikan yang terkait dengan akidahnya. Karena kalau dia terbawa oleh bisikan ini, bisa dia keluar dari agamanya, kufur dia. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqa hadha wa man khalaqa hadha atau man khalaqa kadha wa man khalaqa kadha hatta yaqula man khalaqa Allah fa idza balagha dhalik wal yasta'iz billah wantahi wal yantahi. Sesungguhnya syaitan itu mendatangi hati-hati kalian, kemudian bertanya kepada kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang awalnya benar. Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Langit, Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung? Allah. Bumi, Allah. Akhirnya dibawa kepada pertanyaan yang sangat membahayakan, wa man khalaqa Allah. Setelah itu pertanyaan yang berikutnya yang membahayakan, ya, adalah pertanyaan tentang akidah kita. Wa man khalaqallah? Lantas siapa yang menciptakan Allah? Bagaimana? Ya, obatnya. Obatnya adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza balagha dzalik falyasta'idz billah wal yantahi." Kalau sudah sampai kepada tingkatan seperti ini, was-wasnya, "Falyasta'idz billah." Perlindunglah kamu kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, amantu billahi wa rasulih. Wal yantahi, dan berhenti. Jangan dia terus terbawa dengan bisikan-bisikan ini. Segera dia hentikan, dia putuskan. Ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah. Ini saya, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya waswas tadi. Dan juga para sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mendapati sesuatu dalam hati ini yang saya daripada menyampaikan sesuatu tersebut yang ada dalam hati ini, ya lebih baik saya tersungkur dari langit." Ya, bisikan-bisikan syaitan ya tentang iman. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika sharihul iman," itulah iman yang sangat nyata. Jadi tidak berpengaruh selama kita menahannya, melawannya, tidak mengucapkannya. Kalau ada bisikan-bisikan yang berisi kekufuran, kita tahan, tidak kita ucapkan. Itu dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sharihul iman, keimanan yang sangat nyata. Apalagi kita, para sahabat pun didatangi yang seperti itu. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Fayuhassinu lahumus syarr." Lihat, di antara bisikan-bisikan yang dilontarkan syaitan ke dalam hati-hati manusia adalah berupa yuhassinu lahumus syarr, menjadikan indah kejelekan-kejelekan, kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa, itu diperindah oleh syaitan. Kesyirikan dibungkus dengan bungkusan berupa ijlal al-awliya, memuliakan para wali. Ini bukan syirik, tapi memuliakan para wali, datang ke kuburan, istighosah ataupun meminta wasilah dan doa. Ini bukan syirik kata mereka. Ini pengagungan kepada para wali, karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah dan didekatkan kepada Allah. Nah itu lihat, membahayakan sekali. Iya. Tahsin asyar. Juga perkara-perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Iya. Dihias-hiasi. Masa ini kok jelek? Ini kan baik. Afdol, lebih lama, lebih banyak. Itu juga dari syaitan. Ataupun juga sifat bakhil. Iya, dihias-hiaskan oleh syaitan sebagai bentuk kebaikan. Sudahlah, jangan kamu berinfak. Jangan kamu bersedekah, hemat. Ya, lihat bahasanya, hemat gitu. Ya, di antaranya dengan merubah ya, namanya yang tadinya jelek diperindah namanya. Ya, yang tadinya jelek dirubah. Riba diganti namanya faedah. Ya, kalau kamu hutang kepada saya boleh, tapi nanti saya kasih faedah ya. Bukan riba. Ini dari syaitan itu. Iya. Apalagi kebebasan dari kaum wanita, ikhtilat, campur baur, dinamai dengan hurriyatul mar'ah, kebebasan kaum wanita. Adapun kalau pakaian yang islami, yang syar'i, justru sebaliknya diolok-olok, ini kemah ini. Wanita kok bawa-bawa kemah kemana-mana. Iya. Apalagi seperti itu syaitan. Ya, menghias-hiaskan ya kejelekan dengan sesuatu yang sepertinya indah dipandang. Wa yurihim iyyahu fi suratin hasanah. Dan menunjukkan kejelekan ini kepada manusia dalam bentuk kebaikan. Ya. Pakaian ala kebarat-baratan, iya, sama sekali tidak islami, ketat, isbal, keren, lagi ngetren, pakaian yang sedang ngetren sekarang, ngetren, dihias-hiaskan oleh syaitan. Iya. Kemudian sebaliknya, atau belum, wa yunashitu iradatahum li fi'lih, kemudian menyemangati, iya, mereka-mereka agar mengerjakannya. Ya, bukan hanya menghiasi, tapi mendorong, menyemangati agar dia melakukan kejelekan tadi yang dihias-hiasi oleh syaitan dengan sesuatu yang secara zahir ya terlihat oleh orang-orang bodoh sebagai sesuatu yang baik. Fayuqabbihu lahumul khaira wa yusabbithuhum anhu. Dan sebaliknya, syaitan menjadikan jelek kebaikan-kebaikan. Tauhid dijadikan jelek. Tauhid dianggap sebagai apa? Sebagai bentuk pelecehan kepada para ulama. Masa kita berdoa ya tidak melalui mereka, para wali ya, para nabi, masa langsung saja tidak sopan, tidak adab ya. Bukankah kita kalau hendak bertemu dengan raja harus melalui asistennya, ini dan itunya? Nah itu dari syaitan. Padahal jawabannya mudah sekali untuk kita bisa menjawabnya. Iya. Masa kita samakan Allah dengan raja? Raja penuh dengan kelemahan. Iya kan? Penuh dengan kelemahan. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Iya. Tidak lemah. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah berkata, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Apabila para hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah saya dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan doa doa orang yang mau berdoa ketika dia berdoa. Allah tidak memerintahkan kok. Iya. Dan seterusnya. Ya, ini kita dapati. Ya, kita dapati yang seperti ini. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa yurihim iyyahu fi suratin ghairi suratih. Kemudian menampakkan kebaikan-kebaikan tadi, perkara yang sunnah tadi, ya, dalam bentuk yang lain, yang jelek kesannya. Dibolak-balik, demikian kerjanya syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id zayyana lahum asyaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keadaan orang-orang kafir yang mana kejelekan-kejelekan itu dihias-hiasi pada mata mereka. Ya, tatkala syaitan menghias-hiasi kepada mereka orang-orang kafir amalan-amalan mereka yang sangat buruk, kekufuran, kemungkaran. Wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Ketika hendak berperang, itu syaitan juga menyemangati orang-orang kafir. La ghaliba lakumul yaum. Hari ini tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian, wahai orang-orang kafir. Tapi ketika telah bertemu dua pasukan Muslim dan kafir, syaitan lari terbirit-birit. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Ya, takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengkhianat syaitan itu. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa huwa daiman bihadhihi alhal yuwaswisu wa yakhnas. Demikian seterusnya syaitan itu keadaannya, melemparkan waswas kemudian menyelinap. Ini diantara kelemahan syaitan, pengecut dia. Ya, musuh yang pengecut, tidak jantan dia. Ya, datang pergi, datang pergi. Ya. Ayat akhir idza zakara al-'abdu rabbah, yakni syaitan mundur, lari, pergi apabila seorang hamba berzikir kepada Rabb-nya. Wasta'ana bihi 'ala daf'ih, dan ketika seorang hamba meminta tolong kepada Allah untuk mengusirnya. Ya, ini kebaikan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Silakan kita mau atau tidak. Fayanbaghi lahu an yasta'ina wa yasta'idha wa ya'tasim bi rububiyyatillahi lin-nasi kullihim. Dan seyogianya bagi kita semua untuk meminta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah, berpegang kepada Allah, kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia seluruhnya. Iya. Wa annal khalqa kulluhum dakhiluna tahta rububiyyah wal mulki, fa kullu dabbatin huwa akhidun binasiyatiha. Dan bahwasanya para makhluk seluruhnya itu di bawah rububiyah Allah, di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang melata di muka bumi ini itu Allah Subhanahu wa taala memegang ubun-ubunnya, sehingga kita tidak perlu takut kepada syaitan, tidak perlu takut kepada jin. Tawakkallah kepada Allah. Demikianlah sifat para nabi ketika diancam oleh orang-orang musyrik kafir untuk diserang dengan serangan-serangan. Kata mereka, "Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha." Inni tawakkaltu. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian. Tidak ada satupun yang melata melainkan ubun-ubunnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tempat yang lain menantang para nabi kepada mereka orang-orang musyrik. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Silakan kalian kumpulkan makar-makar kalian dan juga sekutu-sekutu kalian, silakan seranglah aku. Aku tidak takut kepada kalian karena aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.